Dan pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Di tengah-tengah masa yang sulit, masa pandemi ini, kami boleh bersama-sama beribadah, baik kami yang bisa hadir di tempat ini maupun kami yang ada di tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu ini, dan kami rindu ibadah ini boleh memberkati kami dan ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati supaya melalui apa yang kami renungkan, kami belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan sesehari kami maupun dalam kehidupan kami dalam komunitas umat Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Berkati dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Umumnya anggota gereja pasti ingin gerejanya maju dan bertumbuh. Umumnya majelis gereja pasti ingin gerejanya maju dan bertumbuh. Umumnya rohaniwan satu gereja ingin gerejanya maju dan bertumbuh. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, keinginan untuk gereja itu maju dan bertumbuh terlihat salah satunya melalui berbagai saran, pendapat, masukan, kritikan, diskusi mengenai bagaimana seharusnya gereja itu. Ada yang memberi masukan atau pendapat mengenai suasana ibadahnya, oh, kurang hidup, oh, terlalu kaku, perlu lagu kontemporer, perlu band, dan sebagainya. Ada yang mungkin juga memberikan pendapat berkaitan dengan masalah fasilitas yang mungkin kurang memadai atau kurang menunjang, masalah gedung gereja, masalah tempat parkir, masalah tempat bisa jemaat bisa hang out, bisa berkumpul. Ada yang juga memberikan pendapat atau masukan mengenai suasana persekutuan dan kekeluargaan yang mungkin perlu untuk dibenahi karena terasa kurang hangat, perlu ada kelompok kecil, perlu ada caring groups, dan sebagainya. Ada yang juga mungkin memberikan masukan atau pendapat berkaitan dengan pemerhatian, di mana pemerhatian harusnya jalan, perlu ada kunjungan yang rutin. Mungkin juga ada yang memberikan masukan atau pendapat berkaitan dengan masalah pembinaan, dianggap pembinaan tidak terlalu jalan atau tidak memberikan dokter rohani yang cukup untuk jemaat, maka perlu pembinaan yang baik. Dan saya percaya sudah masih banyak berbagai pendapat, berbagai usulan yang diberikan dalam kaitan dengan concern atau perhatian supaya gereja itu maju dan bertumbuh. Dan yang juga seringkali terjadi adalah kita mungkin perlu belajar dari gereja lain. Ada anggota gereja atau majelis gereja yang mungkin berkata, kok gereja kita itu tidak seperti gereja yang lain itu. Maka ada usulan untuk melakukan studi banding untuk belajar dari hal-hal yang baik dari gereja yang lain. Nah, setelah saya percaya adanya berbagai usulan, berbagai pendapat, berbagai masukan, termasuk juga kritikan yang membangun, itu secara umum baik karena menunjukkan ada concern, ada perhatian supaya gereja itu maju dan bertumbuh. Sedang inti dari berbagai masukan atau usulan itu adalah kita merasa dan kita mungkin meyakini bahwa gereja ini butuh ini, gereja itu butuh itu. Maka kita memberikan masukan, memberikan saran. Sedang hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, kalau menurut Kristus, kepala gereja, sebenarnya gereja itu butuh apa? Kebutuhan-kebutuhan apa yang paling mendasar yang perlu ada supaya gereja itu bisa maju dan bisa bertumbuh? Saya mengajak kita membuka Alkitab melihat dari Efesus pasal yang keempat. Mari kita melihat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 hingga yang ke-16. Setelah sebelum membaca ayat-ayat ini, saya ingin bacakan ayat yang ke-7. Jadi kita membaca ayat yang ke-7 terlebih dahulu, kemudian ke ayat yang ke-11 hingga ke-16. Efesus 4, ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sudah, dari perikop ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa hal fondasional yang dibutuhkan oleh gereja. Nah, saya percaya ini sesuatu yang Yesus tahu. Yesus tahu akan kebutuhan itu, dan kebutuhan ini harusnya ada. Yang pertama, saudara, gereja itu membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani yang melayani. Saudara perhatikan di ayat yang ke-11 dikatakan begini, dan Ialah yang memberikan. Saudara, Ia di sini adalah Kristus yang memberikan. Ada penekanan bertindakan Kristus yang memilih, yang membangkitkan, yang menyediakan orang-orang tertentu untuk jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan di sini merujuk kepada peran-peran yang diisi oleh orang-orang tertentu yang dipilih dan dimampukan untuk menjalankannya. Orang-orang ini adalah apa yang kita sekarang sebut sebagai pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja. Dan tidak semua orang percaya dipilih untuk peran-peran ini. Beberapa orang percaya yang dipilih untuk menjalankan peran ini, orang-orang ini diberikan karunia untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya dengan kata lain kita bisa berkata bahwa para pemimpin rohani ini adalah gift, pemberian dari Kristus untuk gerejanya. Jadi gereja dianugerahi oleh Kristus dengan orang-orang dalam jabatan-jabatan yang beragam. Jadi orang-orang ini diberikan oleh Kristus untuk gerejanya karena apa? Karena Dia sebagai kepala gereja tahu gereja itu membutuhkan mereka ini. Sebenarnya di dalam perikop ini kita melihat memang Paulus menyoroti 5 jabatan di sini. 5 jabatan yang sangat fondasional di dalam kehidupan gereja. Sebenarnya Paulus dalam konteks zaman itu memang masih merujuk kepada rasul dan nabi yang memang waktu itu masih ada. Kalau sudah membaca di Efesus pasal yang kedua ayat 20 dikatakan di sana gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Sebenarnya kita tidak masuk dalam perdebatan apakah rasul dan nabi ini masih ada atau tidak. Ada yang mengatakan jabatan ini tidak ada dan fungsinya masih ada. Ada yang berkata sama sekali tidak ada. Sebenarnya saya tidak masuk dalam perdebatan itu, tapi sudah perhatikan tidak hanya disebutkan akan rasul dan nabi, tetapi juga disebutkan adanya pemberita-pemberita Injil. Ini orang-orang yang menyampaikan, memberitakan, menjelaskan berita Injil yang relevan untuk orang-orang yang belum percaya. Disebutkan juga adanya gembala-gembala, orang-orang yang memberikan perhatian, concern, perlindungan, tuntunan kepada domba-domba. Disebutkan juga ada kelompok pengajar-pengajar, orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Sedang mereka ini bukan hanya menyampaikan isi pengajaran, tetapi juga memberikan dorongan untuk jemaat itu hidup sesuai dengan kebenaran. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan ini sebutan, ini jabatan yang disebut oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 ini. Dan sudah perhatikan inti sari dari jabatan-jabatan berbeda ini adalah orang-orang ini adalah pemimpin-pemimpin rohani yang memang diberikan otoritas, diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab apa? Untuk memproklamirkan dan mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan kepada umat. Maka seorang penafsir bernama John Stott berkata, apa yang dipaparkan di sini, 5 jabatan ini, kalau kita mau sederhanakan untuk zaman sekarang, inilah apa yang kita sebut sebagai pastoral ministry. Inilah apa yang kita sebut sebagai pelayanan pengembalaan. Sudah perhatikan 5 jabatan disebut, dan jelas ada perbedaan dalam kepemimpinan rohani ini. Tidak semua dipanggil jadi pemberita Injil, tidak semua dipanggil jadi gembala, tidak semua dipanggil jadi pengajar. Jadi responsibilitas itu berbeda-beda. Dan perbedaan-perbedaan ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai sesuatu yang positif. Karena apa? Saling melengkapi. Karena memang tidak ada satu orang pun yang bisa punya semua karunia ini. Setelah Roh Kudus memberikan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda. Setelah di sini kita melihat satu pelajaran penting bahwa gereja membutuhkan pemimpin, pemimpin rohani yang baik. Mark Dever, seorang pendeta di Amerika, menulis buku 9 tanda gereja yang sehat. Dan 9 tanda itu dia memasukkan salah satunya adalah biblical church leadership, yaitu kepemimpinan yang sesuai dengan Alkitab. Tapi dia tambahkan juga satu lagi, yaitu apa? Preaching, expositional preaching, yaitu berkhotbah secara expositional. Sudah, kalau kita gabungkan dua tanda ini, jelas ini berkaitan dengan kepemimpinan rohani. Jikalau ini penting menurut Kristus, maka harusnya pemimpin rohani menyadari panggilan agung dan menjalankannya dengan baik dan serius. Dan jikalau ini penting, maka anggota-anggota gereja juga harus mendukung, mendoakan pemimpin-pemimpin rohani. Saya rasa saya pernah memberikan ilustrasi ini di gereja ini, tapi saya ingin mengulang ilustrasi ini. Ada seorang bernama Wilbur Chapman di Amerika Serikat. Dia setelah selesai dari sekolah teologi lalu memulai pelayanan di satu gereja kecil. Sebagai pendeta atau sebagai rohaniwan yang masih muda, dia melayani dengan kesungguhan. Tetapi memang karena masih muda, tentu masih banyak kekurangan. Maka seorang majelis tua satu kali datang kepada dia dan jujur berkata kepada Wilbur Chapman. Dia berkata begini, "Pak Pendeta, engkau bukan gembala yang kuat, dan engkau juga bukan pengkhotbah yang kuat. Kalau keadaan ini terus seperti ini, mungkin akhirnya kau akan keluar dari gereja ini." Jadi majelis berani berkata kepada rohani pemuda ini, "Engkau bukan gembala yang kuat, engkau bukan preacher yang kuat. Kalau dibiarkan terus, akhirnya engkau mungkin akan keluar dari gereja ini." Tetapi majelis tua ini berkata, "Saya dan beberapa rekan majelis dan beberapa jemaat mengambil komitmen untuk kami akan berkumpul hari Minggu, datang lebih pagi sebelum ibadah, dan kami akan memulai persekutuan doa, dan kami akan berdoa untuk Bapak." Sebenarnya dikasih oleh Tuhan, Wilbur Chapman melihat persekutuan itu dimulai oleh beberapa orang makin lama makin banyak. Mereka datang berdoa. Saya percaya juga untuk gereja, tapi secara khusus mereka berkomitmen berdoa untuk siapa? Berdoa untuk gembalanya mereka yang masih muda, yang mereka tahu masih penuh kekurangan. Sudah dikasih oleh Tuhan, nama Wilbur Chapman di dalam sejarah kekristenan di Amerika adalah nama besar. Dia seorang yang benar-benar dipakai Tuhan untuk keliling Amerika memberitakan Injil, seorang pengkhotbah yang bagus. Tapi jangan lupa, ketika dia memulai pelayanan sebagai seorang masih muda, penuh kekurangan, penuh kelemahan, tidak diremehkan oleh majelisnya, tidak diremehkan oleh jemaat, tetapi didukung, didoakan, dan menjadi seorang yang kemudian Tuhan pakai kemudian hari. Itu pertama, gereja membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani yang baik yang melayani. Yang kedua, setelah gereja membutuhkan orang-orang percaya yang terlibat dalam pelayanan. Setelah perhatikan di ayat yang ke-11 tadi, dikatakan iya, Kristus memberikan orang-orang ini. Lalu perhatikan ayat 12 bagian A. Untuk apa? Orang-orang diberikan untuk apa? Ayat 12 A berkata begini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Sudah, Kristus memberikan pemimpin-pemimpin yang dikaruniai ini bagi gereja, bukan sekedar supaya pemimpin-pemimpin ini ada tanggung jawab, ada pekerjaan, ada pelayanan yang mereka kerjakan. Tetapi, supaya para pemimpin ini menginvestasikan waktu mereka untuk mempersiapkan, melengkapi, mengembangkan orang-orang percaya sebagai rekan-rekan untuk terlibat dalam pelayanan. Dan di sini disebutkan dengan sebutan orang-orang kudus. Nah, istilah orang-orang kudus ini bukan merujuk kepada sekelompok elit tertentu, sekelompok orang-orang eksklusif tertentu di dalam gereja. Tidak. Istilah orang-orang kudus di dalam Alkitab merujuk kepada semua orang percaya ini. Orang-orang yang sudah dipilih, dipisahkan bagi Allah, karena iman mereka dalam Kristus. Nah, orang-orang ini yang ada di dalam gereja ini dilengkapi melalui orang-orang yang Kristus berikan sebagai pemimpin rohani bagi gereja. Sudah, kenapa tadi saya mengajak sedang membaca ayat yang ke-7. Sudah, di dalam ayat ke-7 dikatakan begini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita masing-masing ini, semua orang percaya telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya, sudah Kristus memberikan kepada setiap orang percaya kasih karunia yang beragam. Dan di sini ini bukan bicara kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan, bukan. Tetapi di sini berbicara mengenai kasih karunia berkaitan dengan pelayanan. Jadi di sini bukan bicara saving grace, tetapi bicara serving grace. Anugerah diberikan ke setiap orang untuk apa? Untuk pelayanan. Maka mereka diberikan apa? Diberikan karunia-karunia rohani. Jadi kalau setiap orang percaya secara unik diberikan karunia-karunia rohani, itu sebagai pemberian dari Kristus. Dan tentu ini diberikan bukan kebetulan, tetapi diberikan karena tujuan Kristus bagi setiap orang percaya dan bagi gerejanya. Nah, kasih karunia ini dikatakan diberikan bukan menurut ukuran kelayakan atau jasa kita, tetapi menurut ukuran yang Kristus tentukan untuk diberikan. Saudara mengingatkan kita ayat yang di Roma pasal 12 ayat 6. Paulus berkata begini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi orang percaya memiliki karunia-karunia yang berbeda, dan itu adalah karena kedaulatan Allah yang memberikan, karena dia punya maksud untuk setiap orang percaya dan maksud untuk gerejanya. Itu ayat yang ketujuh. Tetapi menariknya begini, sekalipun setiap orang ini sudah diberi karunia-karunia tertentu yang berbeda, tetap perlu ada kebutuhan untuk diperlengkapi. Sebenarnya artinya begini, sekedar punya karunia-karunia tertentu untuk pelayanan enggak berarti kemudian setiap orang percaya itu sudah sempurna dan enggak perlu diperlengkapi lagi. Kalau saya boleh pakai bahasa saya bisa berkata begini, masih ada kekurangan di dalam diri setiap orang percaya, sekalipun sudah memiliki karunia-karunia tertentu. Dan oleh sebab itu ada kebutuhan untuk diperlengkapi. Atau dengan kata lain, saya bisa berkata begini, ayat yang ketujuh harus dibaca bersama dengan ayat yang ke-12. Atau kalau saya berikutin seorang pendeta di Amerika bernama John Piper berkata begini, dia ringkaskan ayat ketujuh dengan kalimat ini, you are vitally needed by the church. Ayat ketujuh bicara, engkau sangat dibutuhkan oleh gereja. Tetapi yang meringkaskan ayat 12 dengan berkata apa? Gereja sangat dibutuhkan oleh engkau. The church is vitally needed by you. Itu ayat 12. Maka ayat ketujuh tidak boleh dipisahkan dengan ayat 12. Jadi setelah ini tugas tanggung jawab para pemimpin rohani ini, melengkapi orang-orang kudus ini. Istilah melengkapi itu adalah mempersiapkan, melatih, mentraining. Sebenarnya istilah itu bisa juga dipakai untuk memperbaiki sesuatu yang salah, memperbaiki sesuatu yang rusak, merestorasi sesuatu. Istilah memperlengkapi juga bisa diartikan mencukupkan apa yang kurang, menyediakan untuk sesuatu yang kurang. Jadi Kristus memberikan pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja tugasnya apa? Bisa merestorasi ini. Kalau arah gereja salah, ini harus dibawa balik. Untuk apa? Supaya orang-orang percaya yang diperlengkapi. Kalau ada kekurangan, harus dilengkapi, dicukupkan. Saudara Paulus memang di sini tidak secara khusus menyebutkan bagaimana tindakan melengkapi ini. Paulus cuma menyebutkan ini sesuatu yang harusnya dijalankan. Dan ini adalah responsibilitas dari para pemimpin yang Tuhan berikan jabatan. Saya percaya perlengkapan itu bisa dalam bentuk mengajar, mementoring, melatih, memberi kesempatan, melayani, menjadi contoh teladan dan sebagainya. Tapi intinya adalah menolong orang-orang percaya untuk bisa secara aktif sesuai dengan karunia yang masing-masing diberikan oleh Allah ini untuk mereka itu bisa efektif dalam pelayanan. Tugas ini, jangan lupa, diberikan, ditetapkan oleh Kristus sendiri. Maka berarti itu penting. Dan ini dibutuhkan. Jadi model yang Paulus tunjukkan dalam pelayanan dalam gereja ini adalah model pelayanan bersama dalam komunitas, bukan model seorang profesional sendirian melayani sekelompok konsumen. Maka kita menolak pandangan bahwa pelayanan dalam gereja itu hanya tanggung jawab para pemimpin rohani. Kita menolak gambaran gereja itu seperti satu bus base yang pendeta atau pembawa rohaninya itu sebagai yang menyetir bus itu, sementara penumpangnya semua itu tertidur, nggak lakukan apa-apa. Kita tidak setuju dengan gambaran seperti itu, karena visi Alkitab adalah every member ministry, pelayanan dari setiap orang percaya. Tadi saya sebutkan buku dari Mark Dever, 9 tanda gereja yang sehat. 2 tadi saya sebutkan, pertama itu leadership yang sesuai Alkitab, yang kedua adalah preaching yang baik. Tapi ada satu lagi yang juga disebutkan, yang seringkali mungkin itu jarang dipikirkan secara serius, dia memakai istilah the biblical church membership, yaitu keanggotaan gereja yang biblical. Bukan sekedar terdaftar sebagai anggota gereja, tapi dia katakan harusnya dibangun satu kesadaran bahwa setiap anggota gereja itu adalah orang-orang yang diberikan karunia-karunia secara khusus oleh Tuhan, dan orang-orang yang dipanggil untuk ikut aktif melayani. Tidak ada satu pun terkecuali. Jadi ayat ke-7 harus dibarengi dengan ayat yang ke-12. Di Amerika Serikat ada satu gereja episkopal di daerah Connecticut. Itu di warta gereja mereka yang diterbitkan setiap hari minggu, itu selalu dicantumkan nama pembalanya. Mereka masih pakai istilah rektor. Rektor itu artinya gembala sidangnya. Rektornya siapa? Asisten rektornya siapa? Ya, wakil rektornya siapa? Disebutkan rektor, associate rektor, asisten rektor, kemudian terakhir ministers, para pelayan, dua siapa? Tercantum di sana all congregation, the entire congregation. Sudah menarik sekali, partai yang unik sekali, tapi mau mengatakan itu memang panggilan. Karena setiap anggota gereja dipanggil untuk melayani. Sudah kebenaran penting untuk dipikirkan di tengah-tengah situasi di mana sekarang cukup sering anggota gereja itu punya mentalitas consumer. Mentalitas consumer, mentalitas yang cuma berpikir, apa yang saya dapat dari gereja? Kalau saya tidak dapat dari gereja ini, saya akan cari di gereja lain. Sudah consumer itu kita tahu adalah pergi shopping, pergi belanja dengan tawaran berbagai tempat. Kalau saya nggak bisa dapetin tempat ini, saya akan pergi ke tempat shopping yang lain. Kalau ada tempat yang lebih baik untuk saya shopping, saya akan pergi ke yang lain. Sudah consumer mentality bisa masuk dalam gereja. Di mana orang boleh melihat gereja itu sebagai tempat di mana dia itu shopping. Cuma datang lihat. Kalau saya nggak senang, saya ingin mendapatkan ini, nggak dapetin gereja ini, saya pindah ke gereja yang lain. Sudah di tengah-tengah keadaan mentalitas consumer yang banyak menjangkiti akan banyak anggota gereja, kita perlu mendengar Efesus 4 ini. Tubuh Kristus itu bukan tempat untuk kita cuma datang, duduk, mendengar dan tidak lakukan apa-apa. Lebih penting untuk setiap orang proses setiap anggota gereja itu memainkan peran yang penting. Dan apa? Karena itulah yang justru dibutuhkan. Maka diberikan pemimpin-pemimpin rohani ini, bukan sekedar cuma pemimpin rohani yang punya kerjaan, tapi untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Yang ketiga, gereja membutuhkan pelayanan-pelayanan baik dari pemimpin-pemimpin rohani ini plus orang-orang percaya lainnya yang membangun tubuh Kristus. Maka di ayat 12 itu dikatakan begini, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ayat 11 berkata, iya Kristus memberikan jabatan-jabatan ini. Ayat 12 yang tadi kita baca, bagian A, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tapi sudah perhatikan, tidak berhenti sampai di sana. Ayat yang ke-12 itu dilanjutkan dengan perkara ini, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sudah kalimat terakhirnya menunjukkan tujuan keseluruhan dari pelayanan baik para pemimpin rohani maupun juga orang-orang proses diperlengkapi untuk direkan pelayanan ini adalah supaya bisa melayani untuk membangun tubuh Kristus ini. Maka pelayanan itu bukan sekedar kegiatan rohani. Maka pelayanan itu bukan sekedar supaya kita dapat berkat rohani. Saya tidak mengatakan sudah pelayanan tidak memberikan berkat rohani. Saya percaya memberikan berkat rohani. Pelayanan bukan sekedar supaya kita sudah bertumbuh secara rohani. Bukan sekedar itu. Tapi pelayanan harus dilihat secara holistik dari perspektif keseluruhan gereja yang supaya apa? Supaya gereja dibangun pembangunan tubuh Kristus. Kalau ini digambarkan seperti bangunan, maka ini bangunan yang belum selesai dan harus terus dibangun. Nah, sebenarnya pembangunan tubuh Kristus ini jelas bukan bicara tentang pembangunan fisik, bukan. Kalau kita lanjutkan ayat 12 ke ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16. Sebenarnya kita tahu bahwa pembangunan tubuh Kristus disana bukan bicara fisik, tapi ini bicara tentang pembangunan spiritual. Maka dikatakan di ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sudah pelayanan-pelayanan diberikan untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus yang kemudian digambarkan sampai kita semua yang mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini aspek yang pertama yang terlihat dari pembangunan tubuh ini, yaitu ada pemahaman iman yang menyatu, ada pengenalan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu. Jadi Paulus rindu supaya pembangunan tubuh Kristus mengarah kepada gereja itu sehati sepikir di dalam hal dan kebenaran yang diyakini. Sehingga apa? Sehingga dikatakan ayat 14, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan menyesatkan. Jadi sebenarnya menjadi sesuatu faktor yang penting adalah apa? Kebenaran itu utuh diajarkan. Dan anggota-anggota gereja semua bertumbuh dalam pemahaman yang benar tentang kebenaran tentang anak Allah ini. Jadi Paulus mengingatkan supaya jemaat Efesus ini memiliki pemahaman yang benar, yang tepat mengenai Kristus dan karyanya dan relevansinya untuk hidup mereka. Tapi saya berarti kan gak berhenti cuma namanya pembangunan itu cuma knowledge kita supaya baik nih, pengetahuan kita tentang kebenaran supaya makin bertumbuh, makin baik. Tidak. Kenapa? Karena dikatakan yang 13 itu dilanjutkan dengan begini, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebenaran Kristus. Jadi tujuan pembangunan untuk Kristus itu bukan sekedar berhenti di aspek knowledge, supaya jemaatnya punya knowledge yang baik tentang kebenaran. Tetapi tubuh ini dibangun supaya apa? Supaya jemaat menjadi dewasa. Dan dikatakan sesuai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Gereja makin serupa dengan Kristus di dalam seluruh aspek. Kalau digambarkan Kristus dengan sesuai dengan kepenuhan Kristus, itu kalau saya coba harapkan kira-kira begini. Ini Kristus standarnya yang penuh, full, yang komplit, yang sempurna, kita katakan seperti itu. Nah, Paulus mengajak jemaat Efesus, ayo kita terus naik ke level itu. Meskipun saya percaya kita mungkin seumur itu tidak akan pernah mencapai level sempurna sama seperti Kristus. Tetapi di sini ada satu ajakan, ayo kita ini bertumbuh dewasa, bertumbuh sesuai dengan Kristus, kepenuhan Kristus. Kristus jadi standarnya ini. Jadi sudah kita melihat ini yang dimaksudnya pembangunan, bukan fisiknya, tetapi pembangunan rohani, pembangunan iman. Selalu ada balance antara knowledge dengan character, antara kebenaran dengan spiritualitas. Gak bisa dipisahkan. Kita gak bisa berkata, saya mau menekankan spiritualitas, gak perlu ngajarin Alkitab. Atau sebaliknya, kita tekankan doktrin, ajaran kebenaran, gak perlu tekankan spiritualitas, kedewasaan dalam Kristus atau kedewasaan sesuai dengan Kristus. Sudah jelas sekali pelaksanaan pembangunan tubuh Kristus seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang atau segelintir orang, karena semua harus bekerja sama untuk saling menguatkan mencapai tujuan itu. Sebenarnya kalau kita bayangkan tubuh itu dengan metafor tubuh ini, saya percaya kita bayangkan tubuh kita manusia. Coba bayangkan kalau tubuh yang bertumbuh dan yang sehat itu hanya tangan yang bertumbuh tapi kaki yang bertumbuh. Sudah jelas akan jadi pincang, akan jadi lumpuh. Jadi anggota gereja yang tidak bertumbuh dan tidak melayani dengan memakai karunia-karunia mereka, disadari atau tidak, menghambat gereja. Kenapa? Sekarang tubuhnya harus semua bertumbuh. Kalau di 1 Korintus itu Paulus bicara masing-masing anggotanya kan banyak satu tubuh itu. Tapi coba bayangkan, kalau cuma tangan bertumbuh, kaki bertumbuh, pincang. Maka saya berani berkata kalimat itu. Kalau ada anggota gereja gak bertumbuh dan anggota gereja tidak terlibat di dalam pembangunan ini, disadari atau tidak, mereka menghambat pembangunan gereja. Mereka menghambat pembangunan tubuh Kristus. Paulus ingin rindu nih supaya kebenaran ini diperhatikan oleh gereja Efesus, dan saya percaya ini kebenaran yang berlaku untuk semua gereja lainnya. Akhirnya kita menyadari saudara, ini kebutuhan yang sangat fondasional. Kita boleh memberikan berbagai masukan, pendapat, kritikan, gereja perlu ini, gereja perlu itu. Tapi tolong, tiga hal mendasar ini, jangan sampai tidak ada di gereja kita. Pemimpin-pemimpin rohani yang main dengan baik. Orang-orang tua saya anggota-anggota gereja mengerti apa artinya jadi member yang benar. Memakai karunia-karunia untuk pelayanan, bersedia untuk diperlengkapi oleh pemimpin-pemimpin rohani. Dan pada akhirnya semuanya pelayanan para pemimpin rohani dan para anggota gereja ini disatukan untuk satu tujuan yang sama, pembangunan tubuh Kristus. Kiranya itu menjadi satu spirit passion untuk gereja di Kelapa Gading, secara khusus dalam acara hari ini, yaitu serat lima catatan gembala dan ketentuan gembala yang baru. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip satu kalimat satu orang yang berapa kali saya mengingat kembali kutipan ini selalu mendorong saya untuk bagaimana berespon kepada gereja. Orang itu mengatakan begini, anyone can love the ideal church. The challenge is to love the real church. Setiap orang bisa mengasihi gereja ideal, sempurna, wah semua senang. Tantangannya adalah mengasihi gereja yang real. Gereja yang ideal, gereja yang penuh kekurangan, tapi tetap dikasihi dan ingin memberikan partisipasi yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa, mohon renungan firman-Mu menolong kami untuk mengerti panggilan Tuhan untuk kami, baik kami pemimpin rohani maupun kami yang adalah anggota-anggota gereja. Engkau memiliki visi yang luar biasa untuk gereja-Mu Tuhan di dunia ini. Engkau tahu apa yang paling dibutuhkan oleh gereja-Mu. Engkau memberikan orang-orang dalam jabatan-jabatan tertentu sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Dan Engkau memberikan tugas jabatan itu supaya pemimpin-pemimpin rohani ini menjalankan tanggung jawab untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Engkau tahu kebutuhan ini, maka Engkau sediakan para pemimpin rohani. Biar para pemimpin rohani menyadari akan kebutuhan ini, dan biar juga jemaat Tuhan menyadari akan panggilan ini untuk diperlengkapi sebagai orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Dan Engkau memanggil kami semua, baik pemimpin maupun anggota jemaat, untuk bersama-sama melayani, melakukan, menggenapkan apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk gereja, yaitu supaya terjadi pembangunan tubuh Kristus. Biarlah kami melihat, mengerti hal ini, sehingga setiap kegiatan, setiap pelayanan, setiap keterlibatan kami di dalam pelayanan di gereja Tuhan, membawa kami untuk menyadari tujuan akhir ini. Bukan sekedar kami punya kegiatan, bukan sekedar supaya kami bertumbuh atau mendapat berkat rohani melalui kegiatan pelayanan kami, tetapi supaya gereja Tuhan dibangun. Dibangun dengan knowledge yang benar, yang baik, bertumbuh dalam pemahaman yang benar, bertumbuh juga di dalam karakter yang makin menyerupai Kristus. Kami berdoa akhirnya Tuhan, apa yang menjadi visi-Mu yang Kau tahu dibutuhkan oleh gereja, boleh sungguh-sungguh diperhatikan oleh GKI Kelapa Gading. Kami menyerahkan gereja ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu kondisi yang ada, Tuhan yang tahu akan pergumulan gereja-Mu, Tuhan yang tahu ada hal yang mungkin perlu untuk dibereskan, ada hal yang perlu untuk diperbaiki, ada kekurangan-kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Tuhan tolong supaya semua, baik pemimpin rohani maupun jemaat Tuhan, boleh bahu-membahu untuk membangun tubuh Kristus di lokasi ini. Terima kasih Tuhan dengan doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.